padamu. Mungkinkah semua itu ketulusan? Lihatlah semua hanya untukmu. Tersentuh haru di pelukan, rasakan damai hati ini. Ku ingin semua ini akan abadi. Janganlah ragu, aku cinta padamu. Berjanjilah, berjanji kita berdua. Berjanjilah, berjanji kita berdua. Menanti.